Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, kantor Konjen Indonesia Jeddah diamuk masa ribuan TKI yang merasa dipersulit pengurusan dokumennya dan dibuat antri berjam-jam. Satu TKI meninggal akibat kerusuhan tersebut. Pemerintah Indonesia dinilai tidak siap mengantisipasi lonjakan pengurusan dokumen seiring pengumuman pemerintah Arab Saudi yang memberikan pemutihan untuk orang asing yang telah overstay di sana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS-NS. Pak Sis, apa komentar Anda soal ini? Ya, yang paling pertama adalah hampir semua sektor, hampir semua kegiatan di negeri ini lelet. Artinya kerjanya tidak dengan hati, tidak dengan otak, tidak dengan tenaga. Jadi seenaknya. Apalagi kejadian di Jeddah bahwa itu adalah hidup dan matinya manusia Indonesia, rakyat kelas bawah, yang menghasilkan uang 100 triliun per tahun, bayangkan. Dia penghasil devisa 100 triliun per tahun, tapi antara hidup dan matinya, dianggap enteng. Saya nggak tahu menganggap enteng karena tidak becus, tidak ada tenaga, atau memang hobinya memang disuap, atau memang mengagetkan, biasanya santai, tiba-tiba didatengin orang begitu banyak. Kalaupun saya ada di situ, mungkin lebih marah dari itu. Jadi memang mulai sekarang, itu harus menjadi presiden. Presiden itu selamanya jelek, tapi kalau menurut saya ini jadikan presiden yang baik untuk kebaikan negeri ini. Jadi di semua lini harus sigaplah. Semua kementerian harus berani menegur yang salah. Ini kejadian ini seharusnya memang cepat mengganti orang yang nggak beres. Ketahuan nggak beres lagi langsung ganti lagi pecat. Ini nggak ada efek jeranya semuanya di negeri ini. Koruptor enak, pejabat enak, maling enak, tukang balap motor liar enak. Semuanya serba enak, nggak ada aturan. Lalu, banyak pihak menyoroti jumlah TKI ilegal kita yang bahkan mencapai 100 ribuan ini, Pak. Kalau dalam pandangan Bapak? Nah, kalau 100 ribuan TKI ilegal, dia bisa lewat mana? Bisa lewat agen. Itu lewat mana? Lewat lembaga resmi. Lembaga resmi itu siapa? Oknum. Oknum itu pasti dibayar. Sekarang kan bisa diruntut dong. Dicari akar permasalahannya dan langsung dikasih hukuman. Orang yang menerima uang tidak berani menghukum orang yang memberikan uang, pasti udah itu hukum alam. Jadi atasannya tidak menerima uang itu harus segera memecat, segera menghukum. Ilegal itu nggak mungkin bisa terjadi, nggak mungkin ada orang pakai narkoba kalau tidak ada yang dagangnya, dagang nggak ada kalau nggak ada kurir nggak ada kalau nggak ada bandar. Jadi semuanya berkaitan. Lalu kedepannya profesionalitas seperti apa Pak yang harus ada dari Konjen maupun kedutaan besar kita di luar negeri? Agar hal serupa tidak terulang. Negara ini mesti punya wibawa di antara negara-negara lain. Kalau kita memang menghasilkan uang dari TKI di sana, tertibkan, tingkatkan income-nya, devisanya. Jangan cuma mau devisanya aja, tapi semua aturannya seenaknya sembarangan. Jadi menurut saya sekaranglah saatnya membenahi. Apalagi ini untuk periode Pak SBY, tinggal setahun lagi. Berbuatlah yang terhebat, sehingga meninggalkan atau apa, legasi yang luar biasa untuk Pak SBY dan pemerintahannya. Dan Pak SBY harus berani menindak. Ini persoalannya adalah bangsa sendiri berantem dengan bangsa sendiri di negeri orang. Ini boleh dibilang udah kebiadaban ini. Mempermalukan diri sendiri di negeri orang. Demikian politisi SIS-NS. Saya Wendy Lim.